aku harus belajar berjuang dan juga rajin sembahyang. Sekarang aku harus belajar, jangan bikin mereka marah. Takut Pak Guru marah, ku takut Bu Guru marah, ku takut mereka marah kalau ku malas sekolah. Nilai jadi jelek, takut tinggal kelas. Kakak kalau Guru marah, ku takut rapotku merah, Mama Papa jadi marah. Semuanya marah, aku jadi gelisah. Rajinlah belajar supaya kau pintar. Na sehat, Mama Papa. Harus belajar, okay. Berdoa dan ikhtiar. Berdoa ikhtiar agar kau tambah pintar. Amin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu harus semangat selalu. Tapi hari Minggu sekolah hanya libur. Senang. Rapatku merah, Mama Papa jadi marah. Kalau semuanya marah, aku jadi gelisah. Rajinlah belajar supaya kau pintar. Na sehat, Mama Papa. Belajar. Siap. Direkam. Rolling. Rolling. Yo, rolling. Ngobrol. Langsung duduk.